بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كان pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري وإنكار الصفات ثم بعد ما كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن بدعة القول بخلق القرآن وتوفي وهو يدعو إليها واستمر بعده عليها المعتصم والوافق على التحدي لأهل السنة ونبذهم في السجون وقتل بعضهم حتى أظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله وظهرت في عصره السنة وانقمعت البدع والحمد لله فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah masih menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang hadis iftiraqul ummah, terpecah belahnya kaum muslimin menjadi 73 golongan. Wa zaharat fi awwalil mi'ati tsaniyah. Kata beliau rahimahullah, dan mulai terlihat, mulai muncul, mulai tampak ke permukaan di tengah-tengah kaum muslimin. Fi awalil mi'ati thaniyah. Pada permulaan tahun 200-an atau awal dari tahun 200-an Hijriah. 100 Hijriah selesai, masuk ke tahun 200. Nah ini di awal-awalnya, abad ke-2 Hijriah. Bid'atut tajahum berupa bid'ah jahmiyah. Wa ingkarus sifat, dan di antara kesesatan mereka adalah mengingkari sifat, bahkan Jahmiyah mengingkari semua Asmaul Husna dan semua As-Sifatul Ula. Bermula dari mereka ingin mensucikan Allah Azza wa Jal, melakukan tanzih, mensucikan Allah Azza wa Jal. Kalau kita sifati Allah dengan sifat yang ada pada makhluk, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini enggak mungkin. Sehingga akhirnya mereka menafikan sifat-sifat yang ada pada Allah Azza wa Jal. Namun kalau seandainya mereka menafikan tamsil sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka tidak akan terjatuh pada bid'ah ini, nafyus sifat. Ahlu sunnati wal jamaah, iya, menafikan tamsil, keserupaan antara sifat Allah dan sifat yang ada pada makhluk. Dinafikan tamsil, laisa kamitslihi syai'. Al-Jahmiyah memahami ayat ini hanya pada batasan ini saja. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Sesuatu apapun, sudah, titik sampai di sini mereka. Sehingga kemudian dinafikan seluruhnya. Padahal di dalam ayat yang sama, dalam sambungannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah zat yang maha melihat, yang maha mendengar dan maha melihat. As-sami' zat yang maha mendengar memiliki sifat as-sam', yaitu pendengaran. Allah menetapkan sifat bagi zatnya. Ahlu sunnati wal jamaah pun demikian. Menafikan tamsil, meniadakan keserupaan antara sifat Allah Azza wa Jal dengan sifat makhluknya. Lantas bagaimana mereka menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal? Ala ma yaliqu bijalalihi wa azamatih. Sifat-sifat yang ada pada Allah sama atau sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana pada makhluk, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain memiliki keserupaan, memiliki keserupaan sifat. Apa itu? Mendengar, melihat, mencium. Tetapi pada hakikatnya berbeda-beda. Ada yang dari makhluk ke makhluk sifatnya besar ataupun kecil, berbeda-beda. Baik itu sifat zatiyah secara fisik ataupun fi'liyah perbuatannya. Kita katakan manusia berjalan, memiliki sifat berjalan. Kuda, sapi, kambing juga kita katakan berjalan. Apakah sama hakikat dari berjalannya dua makhluk ini? Jawabannya berbeda. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain yang memiliki kesamaan nama ataupun sifat berupa berjalan, namun pada hakikatnya kaifiyah, bagaimana berjalannya itu berbeda-beda. Lihat tangan, demikian pula manusia memiliki tangan, makhluk yang lain kita katakan juga memiliki tangan, namun bentuknya berbeda. Antara makhluk dengan makhluk yang lain telah terlihat perbedaan yang jauh, padahal sama-sama memiliki nama al-yad. Kalau kita sudah memahami permasalahan ini, maka kita akan dengan mudah biiznillah memahami permasalahan sifatullahi azza wa jal, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan sifat bagi zatnya. Dan tentunya sifat Allah azza wa jal kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak harus adanya kesamaan pada nama ataupun sifat menyerupakan, menyamakan kesamaan dari segala sisinya. Tidak harus. Oleh karenanya, ahlus sunnati wal jamaah selamat dalam permasalahan ini, selamat dari tamzil, selamat pula dari ta'til. Ahlu sunnati wal jamaah tidak menyerupakan nama dan sifat Allah Azza wa Jal seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ahlu sunnati wal jamaah juga tidak menafikan, tidak membuang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan pada zatnya. Dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'atu tajahum bid'ah al-jahmiyah, menafikan nama dan sifat. Kemudian kata beliau, thumma ba'da ma kanat bid'atul mu'tazilah dha'ifah mardudah. Kemudian ketika bid'ah al-mu'tazilah, al-qawlu bimanzilati bainal manzilatain, yang telah sempat disinggung kemarin, yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya di dunia ini di antara dua tempat. Tidak dikatakan kafir, tidak pula dikatakan mukmin, tetapi berada di satu posisi di antara dua posisi. Nah, ketika bid'ah al-i'tizal ini dha'ifah, mulai lemah, mardudah dan tertolak, ditolak oleh kaum muslimin, istamalu ila saffihim al-khalifat al-ma'mun. Mereka mulai merapat, mendekat, menggabungkan khalifah al-Abbasiyah ketika itu, pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifatul Ma'mun. Fawaqa'at fi akhiri asrihi bid'atul qawli bi khalqil Qur'an. Maka Mu'tazilah, mereka menggandeng penguasa. Mereka masuk ke dalam pemerintahan. Dan membawa Khalifah Al-Ma'mun, yang merupakan khalifah ketika itu dari Bani Abbasiyah. Sehingga terjadilah fitnah di akhir pemerintahannya. Fitnah Al-Qawlu Bikhalqil Qur'an. Menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bermula dari apa? Mereka mengingkari sifat Allah Azza wa Jal. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Mereka mengingkari sifat. Allahu la yatakallam. Allah tidak berbicara. Allah tidak berfirman. Sehingga Al-Quran ini bukan kalamullah. Karena Allah tidak memiliki sifat Al-Kalam. Sehingga mereka mengingkari Al-Quran kalamullah. Dan mereka menyatakan Al-Quran makhluk. wastamara wa tuwfiya wa huwa yad'u ilaiha. Meninggal Khalifah Al-Ma'mun ini dalam keadaan dia mengajak kaum muslimin di negerinya, di pemerintahannya, untuk memiliki keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Wastamara ba'dahu 'alaiha al-mu'tasim. Dilanjutkan oleh khalifah berikutnya. Wastamara, dan terus fitnah ini berjalan. Khalifah berikutnya adalah al-mu'tasim. Di masa pemerintahannya pun demikian. Mengajak kepada bid'atu al-i'tizal, bid'ah al-qawlu bi khalqil Qur'an. Menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Wal wasiku, demikian pula meninggal al-mu'tasim, dilanjutkan oleh khalifah berikutnya al-wasik, tiga masa pemerintahan. Khalifah al-Ma'mun, kemudian khalifah al-mu'tasim, dan khalifah al-wasik. Ketiga-tiganya mengajak kepada keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Dan lebih parah lagi, menjadikannya sebagai ujian. والواثق على التحدي لأهل السنة ونبذهم في السجون وقتل بعضهم. Mereka menjadikan fitnah ini, fitnah al-qaul bi khalqil Quran, sebagai ujian bagi ahlu sunnati wal jamaah, sehingga sebahagian ulama ahlu sunnati wal jamaah ditangkap, dipenjarakan, diajak untuk mengimani bahwa Al-Quran makhluk, mereka enggan, sehingga sebahagian mereka dipenjara. Sebahagian lagi ada yang menjauh untuk menyelamatkan akidahnya. Sebahagian lagi ada yang dibunuh. Dan sebahagian tetap tegar. Walau bagaimanapun siksaan yang dideritanya, tetap menyatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau tetap tegar di atas mihnah ujian ini. Hatta azhar Allahu al-haq 'ala yadi al-khalifah, sampai kemudian Allah tabaraka wa taala menampakkan al-haq. Allah tabaraka wa taala mengangkat fitnah ini dari hamba-hambanya dengan meninggalnya al-wasik billah dan digantikan oleh khalifah al-mutawakkil 'ala Allah. Khalifah yang menghapuskan kebid'ahan al-i'tizal dalam pemerintahannya. Khalifah yang memuliakan ulama ahlu sunnati wal jamaah. Mereka-mereka yang dipenjara dilepaskan semuanya. Al-Imam Ahmad rahimahullah dimuliakan di sisinya. Ujian-ujian dan siksaan-siksaan yang diderita oleh ahlu sunnati wal jamaah pada saat itu dihapus seluruhnya. Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak ahlu sunnati wal jamaah al-ta'if al-mansurah ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wa zaharat fi asrihi as-sunnah, dan nampak jelas kembali sunnah cemerlang di masanya, diajarkan oleh para ulama ahlul hadith sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang benar. Wan qama'atil bid'ah, dan tersingkirlah kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Walhamdulillah, fahadihi khulasatu ma hasala minal mubtadi'ah fi azminatin syatta. Segala puji bagi Allah. Dan ini adalah ringkasan apa yang terjadi dari yang dilakukan oleh para mubtadi'ah fi azminatin syatta di berbagai masa. Dari mulai pemerintahan, mulai terbunuhnya khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, disusul berikutnya terbunuhnya khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan, disusul berikutnya terbunuh khalifah Ali bin Abi Thalib, sampai terus kemudian fitnah demi fitnah bermunculan. Perpecahan terjadi sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap al-Ta'if al-Mansurah akan selalu tampak, akan selalu berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jal. Dan kita meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap mengokohkan kita di atas akidah yang benar ini, di atas manhaj yang benar ini,